wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Yang artinya adalah, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Peganglah erat-erat. Iya. Lalu disebutkan pada pertemuan yang lalu faedah, dan ini kaedah dalam bahasa Arab, bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebelum ini, sebelum mengatakan tamassaku biha, menyebutkan dua hal. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin setelahku. Dua hal ya. Maka seharusnya secara tatanan bahasa Arab Nabi Muhammad SAW menyebutkan tamassaku bihima. Karena Nabi Muhammad sebutkan dua hal. Berpegang teguhlah dengan keduanya. Peganglah erat-erat keduanya. Harusnya gitu. Tapi apakah kemudian Nabi Muhammad SAW bicara? Pasti tidak. Beliau menyebutkan tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, pegang eratlah ia. Nabi Muhammad satukan domirnya, Nabi Muhammad satukan kata gantinya. Bukti bahwasanya sunnah para sahabat bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang erat-eratlah dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu, layaknya seutas tali, pegang gigit. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Berkaitan dengan perkara yang diada-adakan, yang baru yang diada-adakan dalam urusan duniawi, silahkan. Tidak ada masalah itu. Yang dimaksudkan di sini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah kalian dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Dari mana taunya kita itu? Dari sabda Nabi Muhammad yang lain. Kata beliau SAW, man ahdatha fi amrina hadha. Barang siapa yang mengada-adakan urusan yang baru dalam perkara kami ini, dalam urusan syariat, dalam urusan agama, ma laisa minhu fahuwa raddun, yang bukan darinya, bukan dari Allah, maka amal tersebut tertolak. Jadi dalam urusan agama. Karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi sifat bid'ah semuanya sesat. Dan kesesatan diancam dengan neraka. Apakah kemudian kita memastikan orang itu pasti neraka? Tentu tidak. Perhatikan sabda Nabi Muhammad berikut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa taftariqu ummati 'ala 73 millah, kulluha finnari illa millatan wahidah, ma ana 'alayhi wa ashabi." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka. Pasti? Tidak, ini ancaman. Tapi enggak boleh main-main dengan ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang yang mengada-ada dalam urusan agama, maka ini ancamannya. Maka jangan menjadi bagian dari yang 72. Jadilah bagian dari yang dikecualikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu. Yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Nah ini, Anda harus fokus dengan ini. Agar kemudian semua kita selamat ya. Jangan kemudian merasa Anda bagian dari yang 72. Harusnya fokus kepada yang satu ini. Agar kemudian kita selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini rekap untuk pertemuan yang lalu. Berikut bahasan yang baru, dalil yang ketiga. Yang menunjukkan bahwasanya sunnah para sahabat adalah sunnah yang diamalkan dan dijadikan rujukan. Perhatikan halaman 151. untuk siapapun yang mengikuti. Ketiga, ketika mentarjih atau memilih pendapat terkuat. Tarjih itu memilih pendapat terkuat dari berbagai macam pendapat yang ada. Kan kita tahu ya, bahwasanya terkadang dalil secara zahir, entah itu ayat dan ayat yang lain, ayat dengan sebuah hadis atau hadis dengan hadis yang lain, terkadang secara zahir ada ta'arub, ada pertentangan, ada paradoksi. Lalu bagaimana kemudian kita menyikapinya? Ini disebutkan dalam kajian-kajian usul fikih. Ta'arud ad-dalilain, paradoksi dua dalil yang secara zahir sepertinya bertentangan, padahal tentunya tidak. Kita hanya perlu cara untuk memahaminya. Maka ketika ada dua dalil yang bertentangan, maka di antara yakni metode yang diajarkan oleh para ulama untuk kita adalah yang pertama al-jam'u, menggabungkan dua dalil. Jika al-jam'u tidak bisa, baru kemudian yakni bahasan an-nasikh wan mansukh. Mana dalil yang menghapus, mana dalil yang terhapus. Biasanya diketahui dengan sabda Nabi Muhammad yang lebih akhir, yang beliau sabdakan itu menghapus yang terdahulu. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang lebih akhir turun menghapuskan ayat Allah yang terdahulu. Itu kalau tidak bisa digabung, maka dilihat nasikh dan mansukh. Dan kemudian jika tidak ditemukan juga mana yang lebih akhir disabdakan Nabi Muhammad, mana yang lebih akhir Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan kemudian secara zahir dua dalil yakni bertentangan, baru ada tarjih. Apa itu? Memilih pendapat yang terkuat. Dan ini ada tentunya lahannya para ulama, yakni ada yakni kaedah-kaedah yang melandasi itu, yakni ada sebab-sebab yang melandasi itu, kenapa kemudian mereka lebih menguatkan pendapat A tidak pendapat B. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah semua belajar bersama Ustaz Ahmad Zainuddin, tentunya di usul fikih, dan juga dengan Ustaz Rahmat Fauzan juga di usul fikih. Ketiga, ketika mentarjih atau memilih pendapat terkuat dari berbagai pendapat, jumhur ulama lebih mendahulukan pendapat para sahabat. Nah, ini dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya sunnah para sahabat, sunnah yang diamalkan, sunnah para sahabat adalah yakni sebagai rujukan, bahwasanya jumhur para ulama ketika mentarjih yakni memilih pendapat yang terkuat di antara begitu banyak pendapat, mereka lebih mendahulukan pendapat para sahabat. Inilah dalil kenapa yakni sunnah para sahabat itu diamalkan dan menjadi rujukan. Para ulama, jumhur para ulama, mayoritas para ulama ketika mentarjih satu pendapat, pendapat para sahabat yang mereka benarkan. Ulun ulang, ketika mentarjih atau memilih pendapat yang terkuat dari berbagai macam pendapat, jumhur ulama lebih mendahulukan pendapat para sahabat. Sebagian mereka menjadikan perkataan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma sebagai hujjah dan dalil, bahkan lebih mengerucut ya. Jika jumhur para ulama ketika mentarjih pendapat itu menguatkan perkataan para sahabat, sebagian yang lain itu lebih mengerucut lagi, menguatkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kan kita bahas ya di kajian kitab Kaifa Amalahum, seni interaksi Nabi Muhammad SAW, subuh esok insyaAllah. Kan kita sedang ada di pembahasan bagaimana muamalah atau interaksi Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya yang terdekat. Dan kita sebutkan beliau punya inner circle 8 orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Di antara 8 ini ada yang lebih dekat lagi. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. sebagian mereka menjadikan perkataan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai hujjah dan dalil. Bukan lagi perkataan para sahabat secara umum, di mereka kerucut, sebagian mereka lebih menguatkan yang berdua ini radhiyallahu anhum. Sebagian lagi memperhitungkan perkataan Khulafaur Rasyidin sebagai dalil. Nah, ini lebih luas dikit. Bukan cuma dua, berempat. Di jumhur para ulama, ketika mentarjih dari berbagai macam pendapat, pendapat para sahabat yang mereka beratkan. Sebagian mereka ada yang mengerucutkan bahwasanya yang paling kuat pendapat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagian yang lain memperhitungkan perkataan Khulafaur Rasyidin sebagai dalil. Bukankah banyak gitu ya, berseliweran gitu ya di media sosial dari postingan berbagai macam ustaz tentang perkataan Abu Bakar As-Siddiq, perkataan Umar bin Khattab, perkataan Utsman bin Affan, perkataan Ali bin Abi Thalib. Walaupun tentunya untuk perkataan Ali bin Abi Thalib, yakni bukan berarti kita harus hati-hati ya, karena yakni orang-orang Syiah juga mengagungkannya. Makanya kita harus cross check kembali, jangan sampai kemudian yakni kita main post, main re-share, main broadcast, padahal itu adalah tentunya kedustaan atas Ali bin Abi Thalib. Walaupun bentuknya pujian, tapi sebuah kedustaan. Pujian kepada beliau yang berlebihan, misalnya apa gitu ya. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini yang banyak yang tersebar di antara berempat Al-Khulafa Ar-Rasyidin radhiyallahu anhum. Yang paling banyak berseliweran di zaman kita adalah perkataannya Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Syiah pun menyebarkannya. Jadi perlu cross check. Makanya ini juga yakni nasihat ya untuk semua kita, ketika kita yakni ingin membroadcast ulang postingan seseorang, pastikan keilmiahannya. Supaya nanti ada tanggung jawab dan orang kemudian bisa cross check. Berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad misalnya, unsur sabda Nabi Muhammad itu ada tiga saja. Sahabat yang meriwayatkan, matan atau redaksi sabda Nabi Muhammad dalam bahasa Arabnya, dan kemudian mukhrijul hadis, seorang ulama yang mengeluarkan hadisnya. Maka kalau Anda mendapatkan broadcastan, salah satu di antara tiga ini ada, aman. Kenapa? Bisa di cross check. Dia menyebutkan dari sahabat fulan, Nabi Muhammad bersabda, langsung terjemahan bahasa Indonesia dan tidak ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, enggak ada. Tapi dia sebutkan nama sahabatnya, bisa dicari dari nama sahabatnya. Di kitab-kitab musnad namanya. Kitab-kitab hadis yang diurut berdasarkan urutan abjadiyah nama para perawi dari kalangan para sahabatnya dari alif sampai ya. Bisa dicari jadinya. Ini siapa nih yang meriwayatkan? Abdullah bin Abbas. Oh, dari Ain, ketemu dan cari di Ain, kemudian oh dari Abdullah bin Abbas, kemudian akan ketahuan semua saudara Nabi Muhammad dari beliau. Dapat. Ketika sudah dapat, Anda akan dapat matan bahasa Arabnya. Ketika sudah dapat, Anda akan dapat matan bahasa Arabnya plus ulama yang mengeluarkannya. Lengkap. Dua, dia tidak menyampaikan sahabat, tapi ada sabda Nabi Muhammad redaksi bahasa Arabnya. Ya, misalnya apa gitu ya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, ada kemudian sabdanya dalam bahasa Arabnya. Kemudian dia tidak sebutkan siapa yang mengeluarkan, enggak apa-apa. Ini masih masuk dalam kategori amanah dalam ilmu. Karena dia sebutkan sabda Nabi Muhammad redaksi bahasa Arabnya. Kenapa? Bisa dicari. Di kitab-kitab Mu'jam, Mu'jam Al-Mufahras, indeks hadis diurut berdasarkan abjadiyah, kata ya, dari alif sampai ya juga, tapi kata yang sering disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini misalnya contoh hadis tadi, man kadzdzaba. Hah, udah ketemu tuh. Apalagi kemudian dengan bantuan teknologi canggih ya sekarang ya, dalam software-software Tulis man kadzaba. Klik. Wuh, keluar kemudian puluhan bahkan mungkin ratusan sabda Nabi Muhammad yang berawalan dengan man kadzaba. Barang siapa yang berdusta. Ketemu semua. Kalau sudah ketemu, nanti ketemu sahabatnya siapa? Kalau sudah ketemu, nanti ketemu yang mengeluarkan siapa? Tiga. Perawi dari sahabat tidak disebutkan, sabda Nabi Muhammad disampaikannya langsung dalam bahasa Indonesia, tapi kemudian hadis riwayat Imam Bukhari. Hah? Langsung bisa di cross-check di dalam kitab Imam Bukhari. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, apalagi misalnya, dan subhanallah sebagian ustaz atau rata-rata ustaz, itu bukan cuma menyebutkan hadis riwayat ulama fulan, tapi nomor. Dikasih nomor. Jadi langsung ketemu. Karena laptop, tablet, dan lain sebagainya, itu hanya alat bantu. Rujuknya kemudian ke kitab asli juga kok. Wah, langsung ketemu. Nah itu enak. Tapi kalau misalnya satu di antara tiga unsur ini tidak ada dalam sebuah broadcastan, dalam sebuah caption, entar dulu. Entar dulu. Jangan sebarkan dulu. Itu juga terjadi kepada perkataan para sahabat. Kalau Anda ingin praktekkan, contohnya yang sedang kita bahas sekarang adalah perkataan Ali bin Abi Thalib yang tersebar banyak di zaman sekarang. Maka siapa yang meriwayatkan dari murid beliau, kemudian perkataan beliau dalam bahasa Arabnya, siapa ulama Islam yang mengeluarkan perkataan tersebut? Enak jadinya. Bisa dipertanggungjawabkan jadinya, yakni perkataan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut. Saya ulang. Ketika mentarjih, memilih pendapat terkuat dari berbagai pendapat, jumhur ulama lebih mendahulukan pendapat para sahabat. Itulah kenapa perkataan para sahabat adalah sunnah para sahabat adalah diamalkan dan menjadi rujukan. Sebagian mereka menjadikan perkataan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma sebagai hujjah dan dalil, lebih mengerucut kepada dua orang yang mulia ini. Sebagian yang lain memperhitungkan perkataan Khulafaur Rasyidin sebagai dalil, empat, bukan cuma dua, berempat. Tambahan Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sebagian lainnya menjadikan perkataan para sahabat secara mutlak semua sebagai hujjah dan dalil. Ya, karena mereka yakni ringan bebannya, mereka jarang salah. Mereka manusia. Secara kolektif umat Nabi Muhammad itu maksum. Khususnya khususnya yakni para sahabat. Tapi secara individu tentunya tidak. Yang maksum hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW ketika meninggal disebutkan kurang lebih meninggalkan 114.000 sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka berdasarkan sebagian perkataan beliau dan sebagian lainnya menjadikan perkataan para sahabat secara mutlak sebagai hujjah dan dalil. Semua yang bertemu Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad, meninggal di atas iman, walaupun bertemunya cuma sebentar, walaupun kemudian tidak meriwayatkan satu hadis pun, mau dia orang bebas kayak kala itu, apakah dia budak kayak kala itu, dia sahabat mutlak, maka perkataan para sahabat oleh sebagian para ulama jadi dan hujah mutlak semuanya. Kalau kita gabungkan tadi dengan perkataan Imam Fakhrur Razi, kurang lebih ya, tidak bisa eksak dipastikan, tapi kurang lebih kata beliau 114.000 sahabat radhiyallahu anhu ajma'in yang masih hidup ketika Nabi Muhammad SAW kala itu meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Setiap pendapat ini berkaitan dengan sunnah. Entah itu semua sahabat atau kemudian empat al-khulafa ar-rasyidin atau dua di antara mereka. Maka para ulama ketika mentarjih, mereka lebih mengedepankan, mendahulukan, memprioritaskan, memberatkan perkataan para sahabat dibandingkan yang lain. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya perkataan sunnah para sahabat adalah yang diamalkan dan menjadi rujukan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Dalil yang keempat yang menunjukkan akan sunnah para sahabat adalah sunnah yang diamalkan dan dijadikan rujukan adalah Perhatikan masih halaman 151. Terdapat hadis-hadis yang mewajibkan untuk mencintai mereka dan membenci orang yang mencela mereka. Nah ini. Kenapa sunnah para sahabat itu sunnah yang diamalkan? Kenapa sunnah para sahabat itu sebagai rujukan? Disebutkan di beberapa hadis, terdapat hadis-hadis yang mewajibkan untuk mencintai mereka. Tadi subuh kita bahas juga itu. Di antara bagaimana cara kita bertawassul kepada Allah dengan amal saleh adalah dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan nih, kalau kita ingin kerucutkan bahasan tadi subuh, mencintai para sahabatnya. Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat hadis-hadis yang mewajibkan untuk mencintai mereka dan membenci orang yang mencela mereka. Di banyak sabda Nabi Muhammad sudah kita sebutkan. Pujian-pujian, perintah-perintah untuk semua kita untuk mencintai para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu ajma'in. Apalagi sahabatnya plus kemudian dia adalah ahlul bait. Waduh, lebih lagi itu. Wallahu a'lam bissawab. Orang yang mencintai mereka berarti telah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita mencintai para sahabatnya. Hati kita selamat dari membenci, lisan kita selamat dari mencela semua para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Itu bukti Anda cinta. Ketika Anda mencintai para sahabat, itu bukti cinta Anda kepada Nabi Muhammad. Anda cinta pada Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, bukti Anda cinta Allah. Nah itu berurutan semua. Orang yang mencintai mereka berarti telah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, dan orang yang membenci mereka berarti telah membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak bisa kemudian seorang ketika mencela seorang sahabat, tapi kami cinta Rasul. Enggak bisa. Anda membenci seorang sahabat, bukan semuanya ya. Satu orang sahabat Anda benci, itu bukti Anda benci Nabi Muhammad. Jadi enggak bisa kemudian digabungkan, ada orang membenci sahabat karena mungkin dia menelusuri, dapat kesalahan sahabat, dapat aib sahabat, dia membencinya, tapi untuk Rasulullah ya kita tetap cinta. Enggak bisa. Anda membenci sahabat berarti Anda membenci Nabi Muhammad, itu sudah kelaziman, konsekuensi, keharusan. Anda mencintai sahabat itu berarti bukti Anda mencintai Nabi Muhammad. Anda mencintai Nabi Muhammad berarti itu bukti Anda mencintai Allah. Anda membenci sahabat berarti Anda membenci Nabi Muhammad. Anda membenci Nabi Muhammad berarti Anda benci Allah. Gimana membenci Tuhan Yang Maha Esa? Zat yang telah memberikan kita semuanya, lalu Anda benci. Wallahu a'lam bissawab. Al-Mushahidun al-Kiram, berikut kata beliau menyebutkan, tatkala Imam Malik berusaha keras menetapi makna ini yang sedang kita bahas, begitu banyak hadis yang mewajibkan untuk mencintai mereka dan membenci orang yang membenci mereka. Tatkala Imam Malik berusaha keras menetapi makna ini yang terkait dengan para sahabat atau orang yang mengikuti dan meneladani petunjuk dan sunnah para sahabat, Allah Ta'ala menjadikannya sebagai qudwah atau teladan bagi orang lain dalam hal ini. Imam Malik menjadi qudwah, uswah, tauladan untuk para ulama yang lain. Bagaimana beliau ingin menetapi, menancapkan makna ini di hati semua kaum muslimin. Kenapa sunnah para sahabat itu diamalkan? Kenapa sunnah para sahabat itu sebagai rujukan? Karena begitu banyak hadis yang memerintahkan kita untuk mencintai mereka. dan membenci orang yang membenci mereka. Dalam hal ini Imam Malik menjadi suri tauladan untuk yang lain. Begitu kerasnya beliau, tegasnya beliau menetapkan makna ini agar semua orang tahu harus memuliakan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Sungguh orang-orang yang hidup sezaman dengan Imam Malik mengikuti dan mencontoh perbuatan beliau. Hal itu karena keberkahan mengikuti orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dan menjadikan mereka sebagai teladan atau sebagai sebagai pengikut mereka. Imam Malik ketika belum menetapkan makna ini menjadi suri tauladan untuk yang lain. Akan harusnya semua kita mencintai mereka dan membenci orang-orang yang membenci mereka. Karena mencintai sahabat itu bukti Anda mencintai Rasulullah, dan membenci sahabat itu bukti Anda membenci Rasulullah. Makna ini beliau pertahankan luar biasa hingga semua ulama yang lain mengikuti beliau. Beliau menjadi panutan untuk ini. Kenapa? Karena terlalu banyak dalil yang menyebutkan akan keutamaan para sahabat. Itulah yang dipertahankan Imam Malik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, Nabi Muhammad memuji mereka secara umum dan juga individu. Kalau sebagian Anda mengikuti kajian Minhajul Muslim di 2 atau 3 pertemuan yang lalu, 3 sampai 4 pertemuan kita sebutkan keutamaan para sahabat satu-satu. Bukan lagi kemudian secara umum, individu mereka kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah golongan Allah itu yang beruntung, para sahabat maksudnya. Itulah kenapa yakni Imam Malik yakni kuat sekali yakni istilahnya sikap beliau untuk menetapkan makna ini agar semua kita mencintai para sahabat dan membenci orang yang membenci para sahabat. Karena Allah telah meridhai mereka, karena mereka adalah golongan yang beruntung. Wallahu a'lam bissawab. Adzan dulu ya. Saatnya azan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sudah? Oke. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan. Masih di halaman 152. Kata beliau hafizullah taala, secara keseluruhan wajibnya memahami Islam dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik adalah tetap berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma. Saya ulang, ini poin penting. Secara keseluruhan dari semua dalil yang telah kita sampaikan, bukan cuma kemudian poin 64 ini saja, 63 dalil sebelumnya, wajibnya memahami Islam dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini adalah tetap sabit, artinya mengikuti mereka, memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan paham mereka. Ini berdasarkan Al-Quran, sabda Nabi Muhammad dan ijma' para, yakni ulama kaum muslimin. Jadi setelah begitu banyak dalil yang kita bahas, berarti kalau per dalil satu pertemuan, ya berarti sudah sekian puluh pertemuan. Bahwasanya kita faham wajibnya memahami Islam ini dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan mereka. Dan prinsip ini berdasarkan firman Allah. Prinsip ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad. Prinsip ini dipraktekkan oleh ijma', dipraktekkan oleh yakni jumhur ulama Islam. Artinya ini perkara ijma', memahami Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad, memahami Islam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau yang selanjutnya, bahkan mungkin sampai orang yang baru meninggal 100-200 tahun yang lalu dari kalangan ulama Islam, selama cara mereka memahami Al-Quran adalah dengan paham para sahabat, mereka salaf kita. Wallahu alam bisawab, mulia dengan manhaj salaf. Lanjut. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya ulama pada setiap masa dan tempat selalu bersepakat untuk berhujjah atau berargumentasi dengan cara ini. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, ijma' kaum muslimin, dan cara memahami firman dan sabdanya dengan pemahaman para sahabat, baik dalam fatwa maupun ucapan mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya, serta karya-karya ulama menjadi saksi juga diskusi-diskusi mereka membuktikan hal itu, akan bahwasanya cara para ulama memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'i ini, yakni perkataan Imam Qayyim, ini menjadi prinsip di setiap zaman dan tempat. Para ulama'nya memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman para sahabat, berhujjah atau berargumentasi dengan cara ini, yaitu cara paham para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian sebagian ulama dari mazhab Maliki berkata, ulama dari setiap masa sepakat untuk berhujjah dengan cara ini. Jadi tadi perkataan Imam Qayyim umum sekali, bahwasanya sungguhnya para ulama di setiap masa dan tempat selalu bersepakat untuk berhujjah dengan ini, bahwasanya perkataan para sunnah para sahabat adalah jali, sunnah sahabat adalah hujjah. Sebagian ulama dari mazhab Maliki berkata, lebih mengerucut, tadi perkataan Imam Qayyim sangat umum. Sebagian ulama dari mazhab Maliki berkata, ulama dari setiap masa sepakat untuk berhujjah dengan cara ini, bahwasanya sunnah para sahabat adalah diamalkan, sunnah para sahabat adalah menjadi rujukan memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan faham mereka. Dan ini sangat masyhur dalam riwayat-riwayat, kitab, diskusi dan istidlal mereka, bagaimana cara mereka memakai dan menggunakan dalil mesti dengan sunnah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Maka mustahil bagi mereka yang seperti ini keadaannya, jika mereka semua sepakat dalam berhujjah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya, untuk berargumen dengannya. Jadi mustahil melawan pendalilan ini. Ada orang kemudian pendalilannya menyelisihi pendalilan para sahabat dalam memahami firman Allah dan sabda Muhammad, mustahil kemudian bisa dikonfrontir dengan cara seperti ini. Enggak mungkin. Cara para sahabatlah yang kita ikuti. Maka mustahil bagi mereka yang seperti ini keadaannya, jika mereka semua sepakat dalam berhujjah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya. Karena di setiap zaman para ulama'nya itu berhujjah dengan sunnah para sahabat. Mustahil kemudian mereka semuanya bersepakat untuk berhujjah dengan yang lain. Karena ini terjadi di setiap generasi. Ulama'nya, imam mazhabnya, bahkan kemudian para ulama di mazhab-mazhab yang berbeda itu, semua berhujjah dengan ini. Maka mustahil bagi mereka yang seperti ini keadaannya, yaitu para ulama, jika mereka semua sepakat dalam berhujjah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya, untuk berargumen dengannya. Enggak mungkin. Dan dengan sesuatu yang tidak dijadikan dalil bagi umat. Enggak mungkin. Tidak mungkin para ulama kemudian yakni tidak berhujjah dengan perkataan para sahabat. Mustahil. Kenapa? Ini terjadi di setiap zaman. Mereka menjadikannya dalil dan hujjah, yaitu perkataan, perbuatan para sahabat, dan ia adalah rujukan. Kata beliau, lihatlah kitab apa saja dari kitab-kitab salaf dan khalaf yang belakangan yang mengandung hukum dan dalil, pasti Anda dapati di dalamnya pendalilan dengan perkataan sahabat. Betul. Mau kitab apa aja, entah yang jadul dan juga yang sekarang, kalau sudah kemudian para ulama'nya, para pengarangnya, cara mereka istidlal memakai dan menggunakan dalilnya benar, mesti Anda akan dapatkan bagaimana mereka berdalil dengan perkataan para sahabat. Kalau baca Ibnu Katsir, kentara banget itu. ketika dia menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mesti perkataan para sahabat yang dia kemukakan. Lihatlah kitab apa saja yang saja dari kitab-kitab salaf dan khalaf dulu dan juga sekarang, jadul dan juga kontemporer, bahkan mungkin ulamanya masih hidup sekarang, yang mengandung hukum dan dalil kitab-kitab Islam tentunya. Ini agama dalil, ini agama wahyu. Pasti Anda dapati di dalamnya pendalilan dengan perkataan para sahabat, ya. Bahkan mungkin para ustadz kita, ya, kalau sebagian Anda berteman dengan ulunya, mungkin mendapatkan juga broadcast dari ulunya. Kayak tulisan Al-Ustadz Al-Fadhil Aris Munandar saja misalnya, beberapa hari ini, kan perkataan para sahabat yang beliau kemukakan. Dari dulu sampai sekarang. Ketika seorang mengemukakan dalil untuk satu perkara, mesti mereka merujuk kepada perkataan para sahabat. Dan hal itu menjadi hiasan kitab itu. Kuat jadinya. Bukan omong kosong isinya. Terhiasi kitab tersebut, indah jadinya kitab tersebut, karena ketika melakukan istidlal, memakai atau menggunakan dalil, merujuk kepada para sahabat. Akhirnya kita terpicu untuk, gue selesai ini. Kenapa? Karena indah. Bukan omong kosong isinya. Karena berbicara agama, maka firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat. Dan hal itu menjadi hiasan kitab itu. Dan Anda tidak akan menemukan satu fatwa pun yang mengatakan bahwa pendapat Abu Bakar dan Umar bukan hujjah. Enggak akan Anda dapatkan. Kecuali mengatakan pendapat mereka berdua hujjah. Atau ucapan dan fatwa-fatwa sahabat tidak bisa dijadikan hujjah. Enggak ada mereka ngomong begitu. Mesti. Perkataan para sahabat adalah hujjah. Dan Anda juga tidak akan menemukan sesuatu pun yang menunjukkan pada hal itu. Enggak ada. Kitab apapun, salaf, khalaf, yang kemudian di dalamnya disebutkan berkaitan dengan hukum dan juga penyebutan dalil, kecuali Anda akan temukan bagaimana mereka berdalil dengan perkataan para sahabat dan yang menjadikan kitab tersebut menjadi indah. Enggak mungkin kemudian Anda tidak dapatkan. Apalagi Anda dapatkan sebaliknya, enggak. Wallahu a'lam bissawab. Lantas bagaimana bisa seorang alim merasa senang mengalahkan ucapan orang yang sesuai dengan Rabb-nya dalam banyak kaum Allah, orang yang berfatwa di hadapan Rasulullah dan Al-Quran turun menyetujui pendapatnya secara lafaz maupun makna, dan ia mengedepankan perkataan orang belakangan yang tidak memiliki martabat seperti martabat mereka dan tidak menyamai sedikit pun. Enggak mungkin. Maka ini tidak akan kemudian Anda ketika mengarang satu kitab sebodoh itu, hingga kemudian lebih mengedepankan perkataan Anda, lebih mengedepankan perkataan mungkin orang yang Anda panuti, dibandingkan kemudian perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kepada mereka Al-Quran turun. Di hadapan mereka Al-Quran turun. Karena sebab sebagian mereka Al-Quran turun. Kepada mereka Nabi Muhammad menyabdakan sabda-sabda itu. Kemudian Anda lebih mengedepankan perkataan orang lain. No. Tidak bisa demikian. Wallahu a'lam bissawab. Al-Mushahidun al-Kiram. Sepertinya sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf. Ulum mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengambil kesimpulan dari total semua 64 dalil yang telah kita bahas selama ini, dan kesimpulannya di sini disebutkan sampai 52 poin. Dari 64 dalil beliau simpulkan 52 poin, dan insyaallah kita akan baca semuanya. Mudah-mudahan bisa di satu pengajian, atau kalau misalnya harus dua ya dua. Wallahu a'lam bissawab. Silakan ada pertanyaan? Hah? Oh, siap. Ada dua ini. Bagus nih pertanyaannya. Bismillah. Afwan. Mengenai membenci orang yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membenci seperti apakah yang dimaksudkan dalam syariat? Jamaah, ini bahasan al-wala wal bara, al-musyahidun kiram. Ini bahasan al-wala wal bara. Ada orang-orang yang harus kita loyal kepada mereka mutlak, yaitu orang-orang muslimin, mukminin yang menegakkan syariat Islam, kita cinta, kita setia mereka mutlak. Dua, ada orang-orang yang di satu sisi dapat wala dari kita, di sisi yang lain dapat sikap barok dari kita. Kita cinta dia. Siapa mereka ini? Al-mu'minul asi. Seorang mukmin tapi pelaku maksiat. Maka kita cinta kepada mereka karena keislaman mereka. Tapi kita benci mereka, berlepas diri kita dari mereka karena dia melakukan dosa. Tapi dosanya harus diingkari, orangnya harus dinasihati. Itulah orang yang kedua. Yang ketiga, orang yang harus kemudian kita barok dari mereka mutlak. Berlepas diri. Orang kafir, orang musyrik, mulhid, orang yang menyimpang, atau sebagian kaum muslimin yang melakukan perbuatan yang seharusnya mengeluarkan mereka dari Islam, di antaranya benci Rasul, benci sahabat, itu mengeluarkan mereka dari Islam. Tapi sudah ditegakkan hujah pada mereka, mereka lanjut membenci Rasul, lanjut membenci para sahabat, maka kita berlepas diri. Itulah bentuk kebencian kita. Berlepas diri. Gak temenan. Kenapa? Karena sudah ditegakkan hujah. Karena sudah ditegakkan dalil dan dia faham. Lanjut dia membenci, lanjut dia dengan celaannya, lanjut dia dengan yakni ejekan yang kepada individu, sahabat, atau total mereka, atau kepada Nabi Muhammad. Oh, udah, barok kita, berlepas diri kita dari mereka. Itulah prakteknya. Praktek kebencian kita, praktek bermusuhannya kita, praktek yakni bagaimana kita barok dari mereka. Kenapa? Karena sudah tegak padanya dalil. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu ya. Jadi enggak usah kemudian teman-temanan ya. Apalagi kemudian masih ngumpul-ngumpul, hahi, oh dia mencela sahabat kok, masih berteman aja. Berlepas diri kita. Kenapa? Sudah tegak hujah kepada mereka. Ustaz, apakah kita boleh mendoakan? Oh, kalau mendoakan silakan, karena mereka yakni sebagian kaum muslimin. Kalau orang kafirnya, musyriknya, doa secara umum yang mudah Allah dapat hidayah. Ini kadang-kadang muslimnya. Anda sudah tegakkan hujah, faham mereka, lanjut mereka dengan celaan tersebut, wah, berlepas diri kita. Mendoakan mereka supaya Allah berikan hidayah, silakan, enggak ada masalah. Ustadz, Anda pernah lihat kitab yang namanya Aqidatun Najin? Itu kitab apa, Ustadz? Anda mengetahui itu sekilas kitab tauhid. Wallah alam bisa. Aqidatun Najin, akidah orang-orang yang selamat. Kalau Firqatun Najiyah jelas ya, karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, masyhur tentunya. Itu lebih kepada kitab manhaj daripada kitab tauhid. Wallah alam bisawab, saya kurang tahu. Ada yang dari Instagram? Ada lagi saya? Cukup. Oke. Okay. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.